Mitra bisnis, kisruh harga kedelai yang melonjak tinggi seperti mengulang episode sebelumnya yang pernah terjadi. Kenaikan harga dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 per kilo saat ini adalah kenaikan tertinggi sepanjang sejarah. Saat ini 75% kebutuhan kedelai masih harus mengandalkan impor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adi Lukman. Pak Adi, apa komentar Anda melihat hal ini? Oke, jadi kalau saya lihat, ini kan kasus berulang-ulang terus. Tentunya adalah karena supply. Makan produk-produk kedelai dari tahu, tempe, dan lain sebagainya, itu kan kebutuhan kita kan 2,5 juta ton per tahun. Sedangkan produksi menurun terus-menerus, dan bahkan kira-kira sekarang cuma 30%-an dari kebutuhan itu dipenuhi. Menurut saya yang kunci paling utama adalah bagaimana kita harus mengembangkan supply itu sendiri. Kalau kita dihadapkan dengan hal-hal seperti ini terus-menerus, artinya kita terjebak bagaimana kita memikirkan untuk memenuhi kebutuhan di kedelai itu dalam waktu singkat-singkatnya. Mau tidak mau, karena tidak ada jalan di produksi sumbernya, otomatis pabriknya adalah pabrik di pelabuhan, artinya import gitu. Nah, pabrik apa produsen kedelainya adalah pelabuhan gitu. Nah, ini yang kita lihat sementara seperti itu. Nah, yang parahnya lagi memang kebetulan ini kan rupiah melemah, sehingga itu pengaruhnya sangat besar sekali. Pelemahan rupiah sekitar 15%-an sekarang, hari ini sudah mendekati 12.000, nah, otomatis akan terjadi kenaikan dari 7.000 menjadi 9.000 sampai 10.000. Itu wajar dari segi perhitungan kurs saja gitu. Kalau kita lihat harga di internasional sebetulnya tidak terlalu gejolak, tapi penyebab utamanya kan karena kurs itu sendiri. Sebenarnya bagaimana pola tanam untuk kedelai sendiri Pak di Indonesia? Pola tanam sebenarnya gini, kalau kita lihat pola tanam ini kan kedelai ini memang subtropis, tanaman subtropis. Relatif lebih sulit untuk menyesuaikan dengan daerah tropis. Tapi ada varietas-varietas tertentu yang saya tahu, misalnya seperti di daerah Kerobokan dan sebagainya, itu kan pusat kedelai. Dan sangat bagus sekali, produksinya juga sangat bagus sekali, bahkan lebih bagus dari kedelai import. Dan produktivitasnya pun juga sudah cukup bagus untuk di daerah sana. Nah, pemerintah perlu melihat daerah-daerah tertentu. Ini harus melihat yang tadi saya katakan, pemetaan mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Tidak bisa semua dipaksakan dan tidak bisa semua diharuskan menanam itu. Nah, terkait dengan pola tanam juga, kedelai ini kan bisa dilakukan untuk bergilir, jadi karena kedelai sendiri sifatnya kan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Otomatis mungkin daerah-daerah itu bisa digilir, misalnya kedelai sekali, kemudian jagung dan atau palawija lainnya, sehingga akan terjadi peningkatan produktivitas dan bersinergi. Nah, ini tentunya ahli-ahli pertanian lebih mengerti sana. Nah, itu yang kita harapkan bisa dilakukan oleh pemerintah dan bisa menjadi solusi jangka panjang. Dalam kondisi saat ini, pemerintah tidak ada pilihan lain, tentunya harus import. Karena kebutuhan kan tidak bisa berhenti. Nah, inilah yang akhirnya secara ini akan menghantam ke depan gitu. Jadi akan menjadi bumerang bagi Indonesia kalau kita memikirkan selalu import, sehingga kita tidak bisa meningkatkan produksi dalam negeri. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Dengan langkah swasembada, Pak, apakah itu memungkinkan untuk dilakukan? Masih jauh, kalau kedelai masih jauh. Jadi kebutuhan kita baru 30% di supply. Dan kita harus realistis mengenai arealnya juga sulit. Kemudian produktivitasnya juga daerah-daerah tentu masih sulit. Dan yang tadi dikatakan itu persaingan antar satu komoditi dengan komoditi yang lainnya, petani kan akan melihat mana yang lebih menguntungkan, dia akan tanam di sana. Nah, itu yang terjadi saat ini. Jangan bermimpi bahwa dalam waktu dekat akan swasembada dan lain sebagainya. Tapi harus dimulai untuk program peningkatan produktivitas dan mapping itu, yang pemetaan itu yang harus dilakukan segera. Tanpa itu mungkin kita akan selalu terjebak terus gitu. Lalu langkah apa yang bisa sesegera mungkin diambil pemerintah, Pak, untuk mengamankan kondisi ini? Nah, untuk mengamankan ini ke depan, pemerintah harus fokus dan membuat prioritas mana yang harus ditingkatkan produksinya dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ada pemetaan, mapping, mana daerah padi, mana daerah kedelai, mana daerah jagung dan lain sebagainya, sehingga pemerintah bisa lebih fokus untuk melakukan pembinaan dan peningkatan produksi di sana. Tanpa adanya mapping yang jelas itu, kita akan berjuta terus-menerus seperti ini. Dan dari tahun ke tahun mengalami hal yang sama. Kalau kali ini kan karena kurs yang lebih dominan gitu. Pemerintah kelihatannya memang untuk kedelai ini kan belum menjadi prioritas. Pemerintah memang prioritasnya ke padi, kemudian yang saya tahu jagung itu menjadi prioritas. Dan kedelai ini kan memang ada rencana-rencana swasembada, tapi kelihatannya belum sinkron, belum mengarah ke sana gitu. Karena di lapangan masih banyak sekali program-program yang belum jalan, seperti itu. Ada upaya-upaya dari lembaga-lembaga tertentu untuk membantu petani-petani kedelai, seperti di daerah Gerobokan itu saya tahu sendiri bahwa di daerah sana ada bantuan dari beberapa BUMN untuk meningkatkan produksi kedelai di sana, tapi itu belum menyeluruh dan belum berkesinambungan programnya. Demikian Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adi Lokman. Saya Wendy Lim.